Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu kitab As-Sabr karya Imam Ibnu Abi Tunya rahimahullah yang terhimpun dalam kitab mausuahnya. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bagaimana aqwal para ulama salaf, ulama terdahulu, tentang makna sabar sekaligus penjabaran sabar baik penjelasan terkait dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sabar maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'i tabi'in. Kita masuk pada qaul berikutnya bahwa qala Ibn Abi Dunya rahimahullah haddathani Ziyad ibn Ayyub haddathana Sa'id ibn Amir qala kana Salih al-Muri yad'u Allahumma rzuqna sabran ala ta'atik warzuqna sabran ala maksiatik warzuqna sabran ala ma tuhib warzuqna sabran ala ma nukrih warzuqna sabran inda azaimil umur. Salih al-Muri rahimahullah, beliau berdoa, ya Allah, berikan kami rizki agar selalu sabar di dalam menjalani taat kepada Engkau, dan berilah kami rizki agar selalu sabar ketika menjauh maksiat kepada Engkau. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Dua kondisi ini, dua keadaan ini, seorang muslim tidaklah dia selamat tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita mudah mengucapkan ketika kita menjalani taat kepada Allah, misal alhamdulillah ana telah salat berjamaah 5 waktu, alhamdulillah ana telah bersedekah, alhamdulillah ana berpuasa di bulan Ramadan dan puasa Senin Kamis, alhamdulillah ana menolong tetangga, alhamdulillah ana membantu orang-orang miskin. Ini semua bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman apakah itu saja sampai di situ? Di sana ada sekian ketaatan-ketaatan yang lain yang juga harus diperhatikan, sekaligus keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin bisa beramal, namun apakah bisa diklaim dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, menunjukkan bahwa tidak cukup dia hanya menyatakan alhamdulillah aku telah sholat lima waktu berjamaah, alhamdulillah puasa, alhamdulillah, cukup. Tapi harus muqoran dengan ikhlas, tadari, harus seiring, identik, bersamaan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus cukupkah demikian? Masih perlu dibahas lagi. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, perbuatan kita menolong orang sesuaikan dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga masalah berikutnya. Sehingga ketika seorang muslim diberi oleh Allah perangai sabar untuk taat kepada Allah dengan sisi tadi, benarnya amalan, ikhlasnya amalan tersebut, nikmat yang besar bagi dia. Sebagaimana ketika seorang muslim bisa dia mengucapkan alhamdulillah Allah selamatkan anak dari perbuatan mencuri, alhamdulillah Allah jauhkan anak dari perbuatan untuk menzalimi orang, alhamdulillah Allah jauhkan aku dari perbuatan zina, alhamdulillah Allah jauhkan dari perbuatan mengambil hak orang lain. Nah, ucapan demikian mudah kita ucapkan. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berat. Berat. Satu. Demikian pula ketika dia meninggalkan, benar-benar meninggalkan, dia membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, butuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalani menjauhkan maksiat-maksiat tadi. Jangan dengan tendensi manusia. Nah, kenapa aku jauhi? Takut orang tua nanti dipukul. Beda maknanya. Beda hasilnya. Beda nilainya. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, para ulama menjelaskan permasalahan hasad, hasid, orang yang iri. Orang yang iri itu ada tiga keadaan. Dua secara global, yang satu ditafsir. Nah, hasad dengan makna iri yang haram, yang mana seseorang menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara itu lenyap, sirna, ini haram hukumnya. Hasud atau hasid, pelaku iri, yang Allah haramkan itu adalah menginginkan nikmat saudaranya itu hilang dengan segala upaya yang dia lakukan. Yang seperti ini ada tiga keadaan. Dua secara garis besar. Satu, ketika dia punya keinginan, punya kemauan untuk melakukan iri tadi tersebut, dan dilakukan, diterapkan keinginan tadi, sehingga dia berbuat hasad, berbuat hasad kepada saudaranya, ini zalim, ini haram. Yang kedua, keinginan tadi tidak terlaksana. Dia tidak terlaksana. Tidak melakukan. Perbuatan deginya, irinya dia tidak dikerjakan. Keinginan ada, usaha ada, tapi tidak direalisasikan. Kata para ulama, yang demikian harus dirinci. Kenapa Anda tidak melakukan demi hasad? Tidak mungkin kalau sekarang. Timingnya tidak tepat. Nanti kalau ada kesempatan, haru anak lakukan. Yang demikian dia telah berdosa. Ini kena. Kena dosanya hasad. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ketika dia ditanya, kenapa anda tidak demikian? Nah, ana istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Ini haram. Ini perbuatan jahat. Maka anda tinggalkan karena takut kepada Allah. Hukuman Allah, azab Allah, dosa. Sehingga aku tidak melakukan demikian. Maka yang seperti ini, sirna. Artinya tidak mendapat dosa dia. Aman posisinya dia. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Manusia itu punya perasaan. Yang ketika perasaannya itu diganggu, wajar kalau dia itu membalas. Wajar kalau dia itu kemudian menunjukkan ketidaksukaannya. Suatu ketika disebutkan Sya'bi rahimahullah, ketika di masa Abdul Malik Amir Mukminin, dikala itu diutus ke Raja Romawi, diutus untuk datang ke sana. Begitu mau pulang dikasih surat oleh Raja Romawi, surat dan tanda tangan resmi untuk Amir Mukminin Abdul Malik. Begitu nyampe dikasihkan, mungkin surat resmi kasihkan, dibuka Sya'bi itu rahimahullah melihat wajahnya berubah marah gitu. Ya Sya'bi, atadri ma kataba ilai. Sya'bi, tahu kamu apa yang ditulis oleh Raja Romawi tadi kepadaku? Jawab, la adri, gak tahu. Wong itu surat resmi rahasia dari raja ke raja, raja ke Amirul Mukminin. Ternyata disebutkan bahwa tulisan dia itu menghina. Kok kamu utus orang seperti ini, orang Arab seperti ini ke saya? Ngamuk pokoknya. Marah gitu loh. Kata Sya'bi, ya Amirul Mukminin. Diredam. Bukan, oh gitu, ayo perang, ayo sikat. Enggak. Dia hasad kepada engkau. Sesungguhnya karena aku yang diutus oleh engkau. Maka hendaklah engkau sabar. Dan bagi saya ini tidak ada permasalahan. Setelah ngomong seperti itu, Sya'bi baru mulai redam amarahnya Abdul Malik Amir Mukminin. Sampai banyak akwal tentang masalah itu. Bahkan pantas termasuk adlun sharih, munsifun sharih. Nah, begitu keadilan yang jelas bagi orang yang hasud, orang yang suka hasad itu dikasih pelajaran. Kasih pelajaran. Sesungguhnya alam sakit dan pelajaran yang diberikan itu cukup sebagai balasan bagi kamu yang kamu telah dihasadi oleh dia. Saking ngerinya dan jahatnya pelaku hasad gitu loh. Al-Muhim, bukan hanya zahir yang harus kita perhatikan ketika kita menjauhi maksiat kepada Allah. Seseorang yang dia kebetulan bekerja di tempat yang haram, dia tinggalkan. Kenapa anda meninggalkan? Ditanya, kenapa anda meninggalkan? Ribet. Gini, gak enak lah. Terus juga banyak orang musuhi. Terus, gak tinggal aja. Beda. Dengan, kenapa anda bukan? Ya, karena ini haram. Rasul menyatakan man taraka syai'an lillah badalallahu khairan min au awadahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik bagi dia. Beda nilainya. Ikhwati fiddin, a'azza wa jalla. Demikian pula ketika meninggalkan sesuatu yang maksiat kepada Allah, ikhlaskan karena Allah. Nah, takut kepada Allah. Ini haram. Wa kadzalika Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki kami sabrun ala ma tuhib, sabar untuk selalu menjalani apa yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah beri kami perangai sabar. Naam, untuk sabar, untuk tahan dari apa yang aku tidak sukai. Tergantung ketika yang tidak disukai adalah perkara-perkara yang memang dia harus menjalani kewajiban yang Allah wajibkan dan dia terus bertahan di situ. Insyaallah. Ketika tidak disukai itu perkara-perkara yang haram, ya alhamdulillah dijauhkan. Nah, sabar untuk menjauh. Dan ya Allah beri kami rezeki ketika kondisi-kondisi kami dalam kesulitan untuk sabar dan kondisi-kondisi kami menjalani apa yang Engkau wajibkan. Azalul umur. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Haddathana Isa ibn Abdullah At-Tamimi. Haddathana Qabisa ibn Aqbah. Haddathana Sufyan an Habib ibn Abi Thabib. An Muslim al-Batin. Qala qultu li Sa'id ibn Jubair. Berkata Muslim al-Batin kepada Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in yang mulia, asyukru afdalu amis sabr. Tanya, ya Sa'id ibn Jubair rahimahullah, syukurkah atau sabar yang lebih afdal? Syukurkah atau sabar yang lebih afdal? Beliau jawab, as-sabru wal afiyah ahabbu ilayya. Jawaban beliau bahwa sabar dan afiyah itu lebih aku suka. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Syukur dengan sekian makna yang telah berlalu pembahasannya, itu juga perkara yang mulia, yang besar. Sabar dengan sekian makna dan kondisi dan keadaannya dan balasannya, jannah. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Nah, demikian pula afiyah. Seorang yang diberi afiyah kemudian sabar di atas kesehatan yang dia miliki, diperuntukkan dan disyukuri, diperuntukkan untuk halal taat kepada Allah, nikmat yang besar. Jadi kata beliau, as-sabru wal afiyah ahabu ilayya. Haddatsana Ibrahim ibn Sa'id, haddatsana Abu al-Yaman an Abi Bakr ibn Maryam an Dhamra ibn Habib qala Al-hilmu zainun wattuqa karam wassabru khairun marakibus sab. Kata Dhamrah ibn Habib rahimahullah, al-hilmu zain. Hilmu itu lemah lembut dan penuh kehati-hatian, itu merupakan suatu perangai yang baik dan yang menghiasi dia. Sedangkan ketakwaan itu kemuliaan bagi dia. Dan sabar itu merupakan kendaraan yang paling bagus, tunggangan yang paling bagus ketika kondisi dalam keadaan kesusahan dan kesulitan. Ini penting. Ya kan, fenomena yang ada ketika orang lagi kalap, kesedihan, sakit berat dan yang semisalnya, kalau dia tidak diberi oleh Allah perangai sabar, na'udzubillah, imma wal'iyudzubillah, berangkat ke dukun. Wa imma na'udzubillah min dzalik, tidak ridho akan takdir Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kedua-duanya sengsara. Kedukun, sengsara, karena Rasul menyatakan man ata urrofan au gahinan fasa'alahu fala tuqbalu salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun, tanya tok, tanya saja, itu 40 hari sudah tidak diterima salatnya. Fa in saddaqa bima yaqul faqad kafara bima alama unzila ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala. Kalau dia membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kufur, telah mengingkari apa yang telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak terima tentang takdir Allah. Na'udzubillahi min dzalik, turun iman. Panjang. Maka mihnah, mihan, ujian-ujian ketika kondisi sedang sulit-sulit ini, takkah dia sabar? Masya Allah. Kan iya, wajana ba'dakum libadin fitnah atas birun. Kami jadikan, kata Allah, satu dengan yang lain, diantara kalian ini, ujian. Anak terhadap orang tua, ujian. Orang tua terhadap anak, ujian. Kita terhadap kaum muslim ujian, kita terhadap ahlul bid'ah ujian, ahlul bid'ah terhadap kita ujian. Atas birun, kata Allah. Apakah kalian tetap sabar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya ketika dapat ujian tersebut? Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Haddatsana al-Hasan Ibn Mahbub, haddatsana Abu Yazid, Ar-Ruqa, Al-Faid, Ibn Ishaq. Qala sa'altu Fudail, Ibn Iyad, rahimahullah, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Dalam surat Ar-Ra'd ini, faqal sabaru anfusahum ala ma amarahum bihi min ta'ati wa sabaru anfusahum amma nahahum anhu min maksiyati. Faqalat lahumul malaika hina aqrabahumullah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubbaddar. Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya tentang ayat ini, salamun alaikum bima sabartum, ini ungkapan yang diberikan kepada ahlul jannah, kesejahteraan buat kalian dengan sebab kalian dulu di dunia sabar. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menjawab pertanyaan ini, ya mereka sabar ketika diperintah oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah. Naam, mereka sabar ketika dilarang oleh Allah untuk menjauh maksiat kepada Allah, sehingga malaikat menyatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum fanima ubaddar, kesejahteraan buat kalian wahai ahlul jannah, dengan sebab kalian dulu di dunia sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menjauh maksiat kepada Allah. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah, haddathana Muhammad bin Ali bin Hasan, haddathana Ibrahim ibn al-Ash'ar, qala samitul fudail fi hadhi al-ayah, illa alladhina sabaru wa amilu salihat. Ha? Alladzina sabaru wa amilu sholihan. Sallallahu khair. Illa alladzina sabaru ya. Wa amilu sholihan. Illa alladzina sabaru wa amilu sholihan. Qala sabaru fil ba'sa wal dharra wa zalazil. Wa amilu sholihan fir raha wasarra. Ikhwati fid din, a'azina jazakumullah, Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat. Surah Hud, apa sebelumnya itu? Mana sih? Sebelumnya itu. Hah? Abdullah tidur. Abdullah surat Hud belum nyampe ya? Surat Usman Fadal sebelumnya. Kok tahu-tahu illal ladzina sabaru, Abu Sufyan, aina Abu Sufyan, al-ayat al-ayat qablahu. Kalau tiba-tiba illal ladzina sabaru wa amilus shalihat. Lain. Enggak hafal, apalagi anak. Huffat sudah kamu hadza saudara. Angkat tangan kafe pada huffatnya. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, mereka sabar fil ba'sa'i wa dharra wa zalazil. Masya Allah. Ketika menimpa pada mereka kesedihan, kesusahan, goncang, dia tetap teguh, sabar taat kepada Allah, sabar terus untuk taat kepada Rasulnya, tidak goyah. Nah, dan mereka tetap beramal soleh, kondisi mereka lapang dan kondisi mereka tenang. Masya Allah, keterangannya luar biasa. Bahasanya itu tetap beramal soleh, sabar ketika kondisi lapang, kondisi banyak rezeki, kondisi tenang, kondisi aman, lapang, dia beramal soleh. Kan iya, hati-hati. Nah, hati-hati. Mungkin di antara kita melihat yang lain, itu Masya Allah, rezekinya lancar, mobilnya 5. kerjaan yang aduh, is luar biasa. Enak dia. Enaknya ibadah gampang. Rezeki sudah banyak. Mobil 5, mobil rumah banyak. Gampang sekali, mudah sekali. Sholat 5 waktu, taklim dan sebagainya. Apa benar? Apa benar seperti itu? Makanya kenikmatan yang besar. Tatkala orang itu diberi ketenangan, rezeki yang melimpah, kesehatan, dia terus beramal soleh. Nah, masya Allah, ini demikian. Ada istilah, istilah ungkapan antum kok jarang taklim, ya itu sibuk anak ya Allah, kerja terus jam, kadang-kadang jam 10 baru datang, jam 8 malam paling cepat maghrib, tinggal capeknya full, banyak kerjaan. Oh gitu ya, jadi hanya minggu-minggu pun bagi dua, kadang-kadang juga berlibur dengan anak-anak, kadang-kadang ya apalagi. Nah, kepingin anak, masya Allah, antum masya Allah enak, antum rutin taklimnya rutin, berjamaahnya rutin ininya, anak, tak bisa, ini ketat perusahaan ini, gitu ya, iya siapa lagi? Tapi nanti kalau pensiun anak, insya Allah khair, khairnya apa? Wallahu a'lam, khairnya ini. Nah, maksudnya khair, anak kan lebih semangat daripada antum, itu pensiun, gerak. Kok kata alim, anunya banyak. Makanya nikmat yang besar. Kan saya kan gampang, yang kondisi tenang, aman, sehat. Ya amal soleh gampang. Belum tentu ya, akhi. Belum tentu. Sudahlah, praktik jangan usah. Wah, praktiknya di lapangan dia apa? Ada ikhwah. Bukan ada, banyak ikhwah. Datang ke kita saat ini anak, nampaknya anak ini harus segera nikah. Apa? Masih 20-an, bukan berarti tidak boleh. 20, 22, 20, seperti itu. Nah, gak semangat tali. Pusing kepala ini, kepingin nikah. Tahanlah sebentar. Ini yang tumpukan proses lagi menyelesaikan program ini itu untuk taklim antum gini daras itu. Tuh, anset, kalau nanti anak nikah bakal semakin lebih semangat. Insya Allah anak akan lebih semangat anak nikah. Karena ini merupakan solusi terbaik bagi anak. Harus gitu kayaknya. Benar tak? Iya. Dan ulama bicara, waduh. Nah, untuk segera nikah ini fadilahnya begini begitu, wah ini satu ini dah. Demikian pula fulan alam bin alam ketika nikah, wah sangat ulama terdahulu yang dibahas dan mereka demikian namanya itu sah gitu tak? Iya sah, yakin? Iya sah. Begitu nikah enggak 16 Walau, waduh, gak bisa apa ini, anu, sampai salah seorang dari ikhwa ini ngomong ke ibunya. Setelah punya anak satu, ya apa bu, aku kepingin belajar lagi ke luar negeri ini. Kapok kon, kata ibunya. Subhanallah, ini wakil, bukan kila wakil, kapok rasa anu. Kan dulu sudah dibilangin sama aku dan ustadmu, jangan dulu. Dibilang kapok. Oleh ibunya. Ini ibunya awam. Ya antum jangan ikut-ikut, kenapa kok jangan gitu? Ini ibunya awam. Artinya apa syahid di sini enggak butuh banyak anu program kenyataan ini apa gitu loh. Ya apa kenyataan ini? Faliyat tabiru ya ikhwah. Nah, mengambil ibrah. Siapa yang menyatakan enggak boleh nikah segera itu? Enggak ada satupun. Kamu nikah harus umur 25 karena begini tidak ada. Satupun dari masyayikh enggak ada. Apalagi kita-kita ini. Kamu harus begini karena kalau nikah umur sekian bakal bahaya. Enggak ada. Tapi jangan sampai gitu loh. itu semua menjadi antum ambruk, gak muncul. Kok lama gak kelihatan? Iya, istri sakit, baru sembuh anaknya sakit. Kok lama? Iya, nah, cari Maisha. Sudah alasan-alasan kayak saya akan disyari semua gitu loh. Nah, kok gak ada riwayat misalnya siapa? Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah, misalnya Syekhobi. Nah, iya, nah sebulan enggak pernah murojaah, enggak pernah nisra liman. Kenapa? Istri sakit. Wah, pernah ada kayak gitu Syekh Albani mamanya. Lah ya anak-anak nikah kasihan anak, jauh tempatnya. Maka anak seminggu atau sebulan anak sementara di rumah nemenin anak-anak. Wah, ada kayak gitu, riwayat yang demikian. Syekh Utsaimin juga demikian. Waktu-waktu mereka mahal. Mahal. Makanya fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrah. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'zakumullah, haddatsana Mahmud ibnu Ghilan al-Maruzi wal Hasan ibnu Sabbah qala haddatsana Al-Muzammil ibn Ismail Al-Muammil nam ibnu Al-Muammil ibnu Ismail haddatsana Hammad ibn Salamah haddatsana Humaid At-Tawil an Talq ibn Habib an ibn Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man u'tihinna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah qalbun syakir wa lisanun dzakir wa badanun 'alal balaa sabir wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsi wa mali. Empat perkara kata Rasulullah SAW yang apabila seseorang diberi empat perkara ini berarti dia telah diberi sesuatu yang lebih baik dari dunia, apa di dunia dan akhirat, berarti dia telah diberi kebaikan dunia dan akhiratnya. Masya Allah, diberi empat ini berarti dia telah diberi kebaikan dunia dan akhiratnya. Apa empat-empatnya itu? Satu, qalbun syakir, qalbu yang terus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walisanun dzakir, lisan dzakir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabinus Sayyib min Kalami Qayyib 80 lebih keutamaan orang yang berzikir kepada Allah. Zikir-zikir yang syar'i, yang ikhlas tentunya. Luar biasa. Nah, karena perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak zikir kepada Allah bagaikan orang yang mati dan hidup. Bukan orang mati dan orang hidup yang sakit, bukan. Saking jauh perbedaannya. Dan banyak hadis-hadis yang sahih yang berkata seperti itu, keutamaan zikir. Dan juga Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang ketiga, badan, badan jiwa, jasad kita ini ketika kena ujian, sakit ini, sakit lambung, asam lambung, kemudian sakit kepala, vertigo, apa dan sebagainya menimpa kepada dia, dia sabar. Dia sabar, dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, istri yang tidak membangkang, yang tidak khianat kepada diri suaminya dan harta suaminya. Masya Allah, luar biasa. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, disebutkan dari Hasan al-Basri rahimahullah, qila lahu mas-sabr. Ditanya Hasan al-Basri, apa itu sabar? Wa mas-samah. Qala as-samah bi faraidillah wa sabr an maharimillah. Nah, ditanya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang jalil, apa itu sabar, apa itu samah? As-samah bi faraidillah, orang itu ringan dan enteng, mudah ketika menjalani apa yang diwajibkan dan terpaksa gitu. Ayo bangun, sholat. Aduh, saya ngantuk. Ayo sholat, ini sudah subuh, saya ngantuk. Berangkat dia. Berangkatnya mendokol. Aduh, ditangis, nus, baru tidur bangun untuk sholat subuh. Enggak legowo gitu loh. Enggak. Jiwanya dia enggak tenang. Nah, terpaksa untuk menjalani kewajiban. Bukan sama. Bikulli suhulatin watma'innatin warridha wal ikhlas, hada husama. Ketika menjalani Allah yang Allah wajibkan seperti itu. Sulit loh itu. Enggak mudah. Nah, hujan. Ayo salih, hujan. Loh, kalau hujan apa? Ya uzur, sholat aja uzur. Dari mana kau itu? Sholat wajib uzur ketika hujan. Takin juga demikian. Dari mana itu mengkol demikian? Oh, gitu tak? Ya itu khawatir, malas dan berat. Ya apa ya? Itu menyetut ilmu itu kan kewajiban dia, gitu loh. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita merasa berat, malas dan terpaksa, jangan. Ada husamah. Dan sabar, kata beliau, menahan, menjauh dari apa yang Allah haramkan. Tidak gampang juga ya. Sekarang di depan dia, sekian perkara-perkara yang haram di depan dia semua. Haram ini, haram ini, haram ini, haram ini, haram ini, haram ini, apa dia? Dirayu oleh ini, dirayu oleh ini, dirayu oleh itu, agar supaya terjerumus kepada yang haram ini. Sangat makgul, apalagi syar'an gitu loh. Kalau dia itu menjauh kemudian dia mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah SWT. Ditepis semua yang haram tadi. La, karena Allah aku menjauhi kalian-kalian ini yang haram-haram ini. Halan. Apalagi syariat secara akal sehat, dia dapat pahala besar, masuk 6, makul. Apalagi secara syar'i. Nah, di mana pahala oleh Allah diberi tanpa batas bagi yang sabar untuk taat kepada Allah, sabar menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang akan dibahas firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan salat. Bisabri wassalah. Salat wadhih. Ya, salat wadhih, jelas salat. Sabar, minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar dan salat. Salat jelas. Sabarnya apa? Kata Mujahid, sabar di sini puasa. Masya Allah, puasa. Gampang puasa. Iya, melafatkannya gampang. Puasa yang sebenarnya kan iya, ninggalkan ucapan kotor, perbuatan keji, dosa dan sebagainya. Kalau tidak makan dan minum itu kan suatu yang mudah. Nah, untuk mencapai kesempurnaan, di mana Rasul menentakan rubah so'imin laisa hadhuhu min siyamih ila jual as. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa man lam yada qawla zur wal jahl wa amila bih, kata Rasulullah, falaisa lillahi hajah. an yada'a ta'amahu wa syarabah, barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan ucapan zur. Az-zur kata para ulama al-kadzib wal batil. Ketika dia puasa tidak meninggalkan ucapan dusta dan ucapan yang batil dan tidak meninggalkan kejahilan dan beramal dengan kejahilan, Allah tidak menggubris puasa dia sekalipun dia tidak makan dan tidak minum. Wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.